Mitra bisnis, Indopos menulis, per Senin kemarin, pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten, resmi melarang Ahmadiyah di wilayahnya. Pejabat Bupati Pandeglang mengatakan, jemaat Ahmadiyah tidak boleh lagi beraktivitas di bumi Pandeglang. Pelarangan ini dibuat sebagai bentuk antisipasi dari Pemda agar bentrokan yang terjadi seperti beberapa minggu lalu tidak terulang kembali. Langkah pelarangan ini ada kemungkinan akan diikuti oleh pemerintah provinsi dengan kebijakan gubernur. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan mantan Hakim Agung, Benyamin Mangkudilaga. Pak Benyamin, apa komentar Anda? Menurut saya itu clear bahwa bukan kewenangan pemerintah daerah untuk melarang. Sebab dalam larangan itu tentu ada sanksi. Apakah sanksi pidana lo ya? Apakah sanksi pidana itu hanya bisa diberikan sesuai dengan undang-undang, bukan dengan peraturan daerah. Itu saja. Tapi bukankah ini memberikan sedikit kepastian dari daerah, mengingat pemerintah pusat belum memberikan sikap yang jelas mengenai Ahmadiyah? Betul. Memang kepastian dari pemerintah pusat, karena ini merupakan kewenangan pusat untuk menentukan, bukan daerah. Itu saja tetap jawaban saya. Peraturan bupati ini kemungkinan juga akan diikuti oleh kebijakan gubernur. Ini persoalan itu merupakan persoalan nasional, bukan persoalan daerah. Bagaimanapun juga harus diatur oleh peraturan pemerintah pusat. Jadi dalam hal ini kalau satu ketentuan daerah itu sanksi pidananya saya meragukan apakah saya belum lihat apakah peraturan daerah itu ada peraturan pidananya, tapi saya kira tidak ada ya, nggak bisa. Kalau mau dilarang mau apa? Peraturan daerah itu harus dalam berlakunya itu harus dikuatkan oleh peraturan di atasnya. Gitu. Saya kira ini nanti kita tunggu dalam hal ini kita tunggu keputusan Bapak dari pusat saja. Demikian Benyamin Mangkudilaga. Saya Kiki Wijaya.